إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين المسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu kembali mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hal yang terbesar menambah iman. Jadi di antara yang paling besar menambah iman, asbab ziyadatul iman adalah thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Alhamdulillah, terakhir di tempat ini kita mengkaji yang berkaitan dengan al-imamah atau menjadi imam di dalam sholat. Sekarang ini kita akan lanjutkan bagaimana hukumnya atau apa yang diperbuat atau kemana seorang imam mengarah begitu selesai dari salamnya. Disebutkan apakah dia ke kanan atau dia ke kiri, itu saat berpalingnya. Tetapi arahnya mesti setelah dia berpindah entah ke kanan ke kiri itu menghadap ke makmum. Tidak ada akan menghadap ke arah kiblat terus, atau dia ke kanan terus menghadap tembok, atau ke kiri terus. Berikut ini dalilnya dari hal bapaknya Qabisah. Dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yansarif an shiqqai. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindahnya entah dari arah kiri atau ke arah kanan. Jadi kemana-mana dua hal ini boleh. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Entah berbalik ke kanan langsung menghadap makmum, atau berbalik ke arah kiri langsung menghadap makmum. Jadi kedua-duanya boleh. Tapi tentunya di bagian sholat imam. Kalau makmum sih apa mau dihadapi ke belakang? Kalau seorang makmum apa mau dihadapi ke belakang? Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud. Kemudian dari hadis Al-Aswad, dia mengatakan Abdullah radiyallahu anhu ibn Mas'ud mengatakan la yaj'al ahadukum lisyaitani syai'an min salatih. Janganlah biarkan setan memiliki bagian dari salat kita, merusak salat kita. Bagaimana dia melihat di dalam atau dia memandang dalam dirinya lebih afdal ke kanan terus pindahnya. Jangan seperti itu. Kemanapun boleh. Dia mengatakan laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam katsiran yansarifu an yasari. Sering saya lihat Nabi itu kalau selesai salam itu dia berbaliknya dari arah kiri. Ini enggak boleh kita karena lebih afdal. Jadi kemana-mana entah ke kanan atau ke kiri arah kita berbalik, yang penting intinya nanti sebagai makmum selesai berbalik ke kanan atau kiri itu langsung menghadap makmum. Jadi arah berbaliknya tidak mesti kanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering juga membalik batu berbalik dari arah kiri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, fi hadis Anas akthar ma raaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam an yamini, wa fi riwayah kana yansarifu an yamini. Dalam hadis Anas, Nabi juga sering ke kanan, Kemudian dalam riwayat lain, Nabi berbalik ke kanan, langsung menghadap ke makmum. Imam Nawawi menjelaskan, menggabungkan dua riwayat ini, kedua-duanya sahih. Tadi mengatakan sering ke kiri, kemudian hadisnya Anas sering ke kanan, berarti apa? Yaf'al hadza taratan wa hadza taratan. Boleh kanan kadang-kadang, kemudian kiri pun kadang-kadang. Jadi tidak ada mengatakan harus dari kanan saja, tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya selesai berbalik dari arah kanan langsung menghadap ke makmum. Ini masalah yang pertama. Masalah berikutnya, mukthu al-imam fi musallahu ba'da salam. Berapa lama ukuran seorang imam dia menghadap kiblat selesai salam? Berapa lama? Dari Ummu Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yamkuthu fi makanihi yasira. Nabi alaihi salatu wasallam duduk di tempat salatnya selesai salat yasiran, jangka waktu yang sangat pendek. Qala Ibnu Syihab, Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, fanura wallahu alam likay yanfud man yansarifu minan nisa. Kami melihat Nabi menghadap kiblat selesai salam itu seukuran wanita diberikan kesempatan untuk keluar. Karena apa? Tidak ada hijab antara laki-laki dengan wanita. Jadi wanita ini jangan diam, mau zikir katanya, sementara enggak ada pembatas. Begitu salam langsung keluar. Maka Nabi beri kesempatan, Nabi tidak menghadap mereka, menghadap ke belakang, ke makmum. Dengan jarak apa? Dengan jarak berikut ini dari Thawbah. Dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salati. Nabi alaihi salatu wassalam apabila selesai dari salatnya, artinya salam, istaghfara thalatha. Istighfar tiga kali. Wa qala, dan langsung mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Itu lebih fasih, tetapi ya juga sahih. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qala al-Walid, perawi mengatakan, faqultu lil Auza'i, aku berkata kepada Imam Al-Auza'i, kaifal istighfar, bagaimana cara istighfar yang benar itu? Taqul, engkau katakan, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak ada lazimnya. Kalau orang sekarang ke Masya Allah panjang istighfar, astaghfirullah alladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak ada petunjuk seperti ini di selesai salam itu. Yang ada pendek, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tiga kali istighfar, langsung dilanjutkan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kemudian baru pindah ke kanan, ya, atau baru pindah langsung ke kiri. Ini ukuran hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Inilah ukuran seorang imam diam di tempat duduknya seperti duduk tasyahud sambil menghadap ke kiblat, untuk memberikan makmum wanita kesempatan untuk keluar sehingga tidak dilihat. Dan ini pula yang dilakukan oleh para makmum, dia tidak boleh bergerak sebelum imamnya bergerak. Ukuran bolehnya bergerak dengan habisnya tabarakta dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan langsung bubar. Tunggu dulu. Astagfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Barulah kita rubah posisi duduk, makmum pun imam pun merubah posisinya menghadap ke makmum. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy idza sallama lam yaqud illa miqdar. Nabi apabila salam, dia tidak duduk di tempat duduknya menghadap kiblat itu melainkan seukuran dia mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Dalam riwayat Ibnu Numair, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hanya itu batasan kita, dia duduk menghadap ke kiblat selesai salam. Selesai itu baru kita boleh bergeser dari tempat duduk kita sebagai makmum, dan imam pun setelah itu baru dia berpindah mengarah ke kiri atau mengarah pindahnya ke makmum dari arah kanan atau dari arah kiri. Ini dia masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, bolehkah imam itu lebih tinggi tempatnya daripada makmum? Berbeda tentunya kalau imam di lantai satu atau lantai dua dengan makmum di lantai satu, lain masalah kalau ini. Ini artinya dalam satu lantai kok tempat imamnya dibedakan lebih tinggi. An Abi Mas'ud Al-Ansari qol, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaquma al-imam fawqa syai' wan nasu khalfahu, yakni asfal min. Nabi alaihi salam melarang seorang imam berdiri di tempat yang tinggi sementara makmum di belakangnya lebih rendah. Berarti apa? Harus sama. Lah, lantas datang pertanyaan, bagaimana dalam sebuah hadis pernah Nabi sholatnya di atas mimbar, sedangkan mimbar ini tempat khutbah. Nabi sholat di tangga ketiga lagi. Bagaimana? Itu li ta'lim, untuk pengajaran. Dan Nabi tidak lakukan setiap hari. Ada suatu saat Nabi lakukan, sebegitu Nabi selesai salam, sholat di atas mimbar itu Nabi katakan, ayuhannas, wahai sekalian manusia, aku sengaja sholat di atas mimbar lita'lamu sholati, supaya kalian tahu sholatku. Berarti tidak terus menerus. Makanya dilarangnya adalah kalau terus menerus posisi imam lebih tinggi daripada makmum. Ya kalau tingginya hanya beberapa senti tidak menjadi masalah. Ini tinggi yang bayin. Iya jelas sengaja beda imam dari makmumnya. Kalau akan ada sebagian masjid juga seginilah jaraknya, tak boleh. Ini tidak menjadi masalah karena seperti ini. Hadis ini hasan diriwayatkan Imam Ad-Darqutni dan yang lainnya. Kemudian didukung dalam hadis yang lain dari Hammam bahwasanya Hudzaifah radhiyallahu anhu membawa orang salat di Madain, daerah Irak. Ala dukkan, di toko. Tinggi berarti. Fa akhadha Abu Mas'ud bi qamisihi fajadzabahu. Abu Mas'ud Al-Ansari yang meriwayatkan hadis tadi, larangan tidak boleh salat lebih tinggi daripada makmumnya, ditarik Hudzaifah ini oleh Abu Mas'ud, ditarik bajunya. Falamma faragha min salati, begitu selesai salat, qala alam ta'lam annahum kanu yanhawun an dhalik, wahai Hudzaifah, tidakkah engkau ingat bahwa Nabi melarang kita menjadi imam berada di tempat yang lebih tinggi daripada makmum? Qala bala, saya tahu. Dzakartu hina madattani, saya ingat tadi begitu engkau tarik saya, katanya. Ingat saya tadi. Ya. Ingat saya. Fa idza kana lil imam maslahah min irtifa'i ila al-ma'mum li ta'limin wa nahwi fa jaiz. Nah, ini menunjukkan bahwa Hudzaifah itu mengakui kalau itu tidak boleh. Hadis ini atau asar ini sahih diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm, dan juga Imam Abu Dawud di dalam sunannya, dan juga Imam Al-Hakim. Dan hadis ini sahih atau asar ini sahih. Tetapi kalau ada maslahat maka boleh. Baik. Sebagaimana dari hadis Abu Hazim ibn Dinar, ada beberapa orang datang kepada Sahal bin Sa'ad, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad imtarau fil mimbar. Orang-orang ini sudah ribut di mimbar. Debat. Ribut. Mimma uduhu. Orang-orang ini bertanya, dari apa kayunya mimbar Nabi ini? Itu diperbincangkan ya, oleh orang-orang ini. Ini dari kayu apa ini? Fasa'alu an dhalika. Maka orang-orang tadi bertanya kepada sahabat Sahal bin Sa'ad, dari kayu apa mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Wallahi inni la'arifu mimma hu. Sahal mengatakan, aku tahu dari kayu apa? Dari kayu apa? Ghabah. Dari kayu hutan. Ya. Walaqad ra'aituhu awwal yawmin wudhi. Aku tahu hari pertama diletakkan mimbar ini, yang mana sebelumnya menggunakan pokok korma. Begitu ditinggal oleh Nabi, pokok korma itu menangis. dan Nabi turun menenangkannya. Aku tahu dari kayu apa dibuat mimbar Nabi, dan aku tahu hari apa pertama diletakkan mimbar ini. Wa awwalu yawmin jalasa 'alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku tahu hari apa Nabi mulai menduduki mimbar ini. Arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fulana imra'atin qad sammaha Sahal, muri ulamati an-najjar ay'mal li a'wadan ajlisu 'alaihinna. Nabi pernah meminta kepada seorang wanita, wanita ini punya tukang kayu, diperintahlah tukang kayu ini untuk membuatkan Nabi tempat duduk atau dijadikan sebagai mimbar. Idza kallamtun nas, saya manfaatkan tatkala berbicara ke hadapan manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amarathu fa'amilha min tarfa'il ghabah, maka budak yang pintar membuat mimbar ini melaksanakan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kayunya diambil dari kayu hutan. Tsumma ja'a biha, kemudian dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diletakkan di sini. Kemudian aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atasnya. Ini dia syahidnya. Berarti boleh saja salat di tempat yang tinggi jikalau ada kebutuhan seperti untuk mengajarkan orang. Tetapi untuk terus-menerus itu tidak boleh. Inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namun datang pertanyaan berikut ini. Bagaimana sekarang masjid sudah penuh, kita di luar, bisakah kita mengikuti sholatnya imam? Atau masjid sudah penuh, lapangan sudah penuh, tetapi ada rumah di sampingnya, bolehkah kita mengikuti imam yang ada di masjid? Jawabannya, kalau memang ada uzur karena sudah penuh, tidak ada jalan sama sekali kecuali di rumah tersebut, maka boleh saja. Sebagaimana diucapkan oleh Hisham ibn Urwah, dia mengatakan, aku datang bersama Abu Murrah, kami temukan masjid telah penuh, maka kami sholat mengikuti sholat imam. Fi darin indal masjid bainahuma tariq, di sebuah rumah di masjid, antara masjid dengan rumah itu ada jalan raya. Kalau masih nyambung sih tidak menjadi masalah, ini sudah putus. Maka dalam keadaan darurat boleh saja, seperti terjadi Masjidil Haram. Mau di mana apalagi Ramadan, hanya adanya di hotel, boleh saja. Ini apalagi tuh ukurannya nyambung lah. Ini kalau ada jalan boleh, karena memang masjid sudah penuh. Jadi itulah dia, boleh kita sholat mengikuti imam di masjid, dan kita berada di sebuah tempat yang ada pemisah dengan masjid karena keterbatasan tempat di masjid, boleh kita mengikutinya dari rumah tersebut. Hadal wa masalah yang ketiga. Kemudian masalah berikutnya, iqtila'ul ma'mum bil imam ma'ala ha'il udhrin, mengikuti imam ada pembatas. Tapi seperti tadi, antara kita ada jalan raya sudah penuh masjid, atau lantai satu dengan lantai dua, atau Masjidil Haram di bawah, apa namanya, di pelataran sudah ada tembok sudah di depannya, atau bahkan di masjid di atas sana, bagaimana hukumnya? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, apabila antara imam dan makmum tembok atau pembatas, dibawakan ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, la ba'sa, tidak mengapa. Antusalli, yang kau salat mengikuti salatnya imam. Wa bainaka wa bainahu nahrun, antara kita dengan imam itu ada sungai. Kalau memang keadaannya tidak memungkinkan karena kepenuhan. Tetapi kalau tidak kepenuhan, tidak boleh. Kalau tidak kepenuhan, harus mendekat. Ini bisa saja terjadi, ya. Apalagi musim haji, atau di musim, atau di Ramadan, atau mungkin kita kedatangan tamu, banyaknya orang, ya. Kita ingin berjamaah, boleh saja. Sehingga Abu Mijlas mengatakan yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dan dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya'tammu bil imam. Boleh seorang makmum mengikuti imam, wa in kana bainahuma tariqun, meskipun ada pembatas jalan antara imam dengan makmumnya, au jidar atau tembok, idza sami'a takbiral imam, dengan syarat dia mendengar takbirnya imam. Sama dengan suatu keadaan, misalkan ya, kita di Masjidil Haram tidak ada tempat, mau sujud tidak ada. Maka Ibn Umar, Umar mengatakan apa? Sujud di punggung saudaramu, boleh ya? Bisa saja. Mungkin kita sudah masuk, tahu-tahu tidak ada jalan. Berdiri bisa, turunnya tidak bisa, atau sujudnya tidak bisa, boleh kita sujud di punggung teman kita. Beginilah mudahnya syariat kita. Sehingga kita tidak perlu lu nanti saja sudah, saya nunggu aja berdiri di sini, tidak. Salat bagaimanapun keadaan kita. Ini dia masalah yang keempat. Baik. Masalah berikutnya, bagaimana hukumnya mengikuti imam yang mana imam ini meninggalkan syarat sah salat atau meninggalkan rukun salat. Tumakninah kemisalkan. Atau imamnya enggak wudu misalkan. Tapi bagaimana? Idza tarakal imamu syaratan, apabila imam meninggalkan suatu syarat, au rukunan atau suatu rukun, batalat salatuhu wa salatu man ittamma bihi, batal salatnya dan salat yang mengikutinya. Amma idza lam ya'lamil ma'mumun lidzalik, tetapi kalau makmum enggak tahu imamnya enggak wudu, atau imam sendiri lupa dirinya belum mandi junub. Ya. Lupa, tetap aja mimpin sebagaimana Ibnu Umar. Ibnu Umar salat subuh jadi imam. Ternyata setelah siang ingat dirinya belum mandi. Dia cepat mandi, salat kembali, makmumnya sah. Imamnya yang harus mengganti. Fa inna salatuhum sahihah, maka salat makmum sah. Tapi kalau tahu ya imamnya meninggalkan rukun tumaknina, enggak boleh ikut. Imamnya tidak wudu, batal sholat kita kalau kita tahu. Tetapi kalau kita tidak tahu, maka sholat makmum tetap sahih. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusalluna lakum." Para imam itu akan membawa kalian sholat. Fa in asabu falakum, kalau dia benar dia dapat pahala, kalian dapat pahala. Wa in akhta'u falakum wa alaihim, dan jika mereka salah kalian dapat pahala, dia tidak mendapat apa-apa, justru dia mendapat dosa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini masalah yang keempat. Masalah yang kelima, al-istikhlaf. Bolehkah imam menyuruh makmumnya untuk menggantinya, atau bagaimana hukumnya imam memerintahkan makmum untuk mengganti dia di saat menjadi imam? Bisa saja terjadi. Boleh imam menyuruh makmumnya untuk menggantikan dia untuk menyempurnakan salat apabila ada uzur yang secara tiba-tiba terjadi, karena sakit tiba-tiba atau yang semisalnya. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari tentang kisah terbunuhnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, Amr bin Maimun mengatakan setelah Umar ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, tanawala Umar yada Abdurrahman ibn Auf, Umar mengambil, menarik tangannya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma, faqaddamahu, langsung dimajukan oleh Umar. Faman yali Umar faqad ra'a alladhi ara, siapa yang di dekat Umar dilihat Umar itu narik tangan Abdurrahman maju. Wa amana wahil masjid fa innahum la yadrun, adapun yang jauh-jauh, yang kiri kanan jauh sana, tidak diketahui apa yang terjadi. Mereka tahu setelah suara Umar hilang, yang muncul suaranya siapa? Abdurrahman bin Auf. Wahum yaqulun subhanallah subhanallah, begitu hilang suara Umar, kiri kanannya ribut, subhanallah subhanallah ya, sehingga muncullah suara Abdurrahman bin Auf. Jadi boleh ya imam menarik makmumnya sebagai pengganti jikalau terjadi hal-hal yang tidak diduga-duga. tidak mampu melanjutkan sebagai imam, dan makmum pun tidak paham, mungkin boleh saja ditarik maju. Tetapi kalau paham kan tinggal maju saja dia. Wa idza lam yakhshal imam fil fitnah, dan jikalau imam tidak khawatir fitnah terhadap makmum, wa dzakara annahu ala ghairi wudu, dia sedang sholat, ternyata diingat dirinya dalam keadaan tidak wudu, au ala janabah, atau diingat dirinya udah wudu tetapi ternyata lupa dirinya junub sedang mimpin sholat, ya, dan dia ini pada rakaat pertama tentunya, ya, wal mutawaddha qarib, tempat wudu dekat atau tempat mandi dekat, fa innahu yushiru lil ma'mumin an makanakum, boleh dia kasih tahu makmumnya tunggu dulu, kasih syarat, tapi ini rakaat pertama ini, ya, masih rakaat pertama, ya, Allahu Akbar, baru membaca Fatihah, ingat dirinya belum wudu, dia keluar, ya, kasih isyarat, ya, tunggu, ya, tunggu dulu, cepat lari wudu, ya, atau cepat lari mandi, langsung keluar lagi, Allahu Akbar, lanjutkan terus. Kalau tidak khawatir fitnah, artinya kalau pahamlah sunnah misalkan, ya, makmum-makmumnya paham sunnah, ya, dia pada rakaat pertama ini lupa wudu, tunggu, cepat wudu, balik lagi, Allahu Akbar, lanjutin. Atau junub. Fa innahu yushiru lil ma'mumin an makanakum, kasih isyarat makmumnya supaya diam. Tsumma yatawaddha wa ya'ummuhum, kemudian dia wudu langsung kembali menjadi imam. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat subuh. Fa'awma'a biyadi an makanakum, tiba-tiba begitu mulai Nabi ngasih isyarat dengan tangannya, tenang. Femaja awar asuyaktur, Nabi lari mandi cepat. Begitu setelah mandi Nabi datang, masih air itu apa namanya menetes dari rambutnya. Fasal Nabihim, Nabi lanjutkan salat. Wafir riwayah qala fi awalihi, dalam sebuah dikatakan fakabbar, Nabi sudah takbir, ya, Nabi sudah takbir, Allahu Akbar, artinya sudah takbir, baru ingat tadinya belum mandi, diam, cepat Nabi mandi, datang lagi, Allahu Akbar, lanjutin terus. Kemudian falamma qada shalah, begitu selesai sholat, qal, Nabi jelaskan, innama ana basyarun, saya ini manusia biasa, saya junub, lupa tadi mandi katanya. Nah, Nabi seperti itu, ada syariat bagi umatnya. Apa syariatnya? Kalau terjadi seperti itu, boleh pakai cara yang seperti itu juga. Tapi tentunya jika lo aman fitnah, tidak dikhawatirkan, dan orang-orang yang masih itu sudah memahami. Baik. Jadi ini setelah takbir ada sebuah riwayat juga sebelum takbir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Salat qamat sudah dikumandangkan. Wa'addalatis shufuf, saf sudah dirapikan. Hatta idza qama fi musallahun tadharna ayukabbir, begitu berdiri di tempat Nabi akan sholat, kami menunggu Nabi takbir. In sarah, tiba-tiba Nabi keluar. Qala ala makanikum, Nabi katakan tunggu. Famakathna ala hayatina, kami pun dia menunggu dalam keadaan tetap berdiri. Hatta kharaja ilaina yamtufu ra'suhu ma'an wa qad ightasal, kemudian Nabi keluar, air rambutnya masih, ya, sisa air bekas mandi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan salatnya. Ini dia masalah yang berikutnya. Jadi boleh seorang imam meminta pengganti dari makmumnya, atau jika tidak dalam takbir atau dalam rakaat pertama ingat dirinya belum wudu, ingat dirinya belum mandi, dia bisa memberi isyarat kalau sudah masuk salat supaya makmum diam, dia cepat untuk wudu dan mandi. Itu kalau dekat. Jangan kalau jauh, kalau jauh ya enggak, majukan aja satu orang. Tapi kalau masih belum mulai, boleh tunggu sebentar. Itu pun kalau dekat juga langsung kita wudu atau mandi. Nah, ada yang cerdas, ya. Siapa yang cerdas? Itu disebutkan dalam kisahnya Hajjaj. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Sebutkan dalam kisahnya Begitu namanya zaman dahulu, amir-amir itu mereka langsung menjadi khatib Jumat. Ya, mereka jadi khatib Jumat, langsung jadi imam. Begitu sedang khutbah, dia mengingat dirinya ternyata belum wudu. Sementara dia akan memimpin salat. Maka dia katakan apa? Hari ini khutbah kita, bagaimana cara wudu Nabi, katanya. Ambilkan saya air. Ambilkan air. Praktik, selesai wudu. Habis wudu, langsung kamat. Ya. Jadi enggak, jadi disembunyikan dirinya belum wudu itu. Jadi sesuatu yang seperti ini ya boleh-boleh saja, begitu artinya. Jangan boleh, seandai kata pun dia tidak malu ya, mau mengatakan dirinya belum wudu, artinya tunggu sebentar. Dia boleh berwudu karena ini belum dalam salat. Yang dalam salat pun rakaat pertama boleh, apalagi sebelum salat. Baik, masalah berikutnya. Aina yaqiful ma'mumul wahid minal imam? Di mana posisi imam apabila hanya bersama seorang makmum? Di mana posisinya? Yaqif an yaminil imam. Dia berdiri di samping kanan imam. Tidak maju, tidak mundur. Yuhadhihi sejajar. Itu kalau makmumnya laki-laki. Kalau makmumnya perempuan, tetap di belakang. Meskipun satu orang. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzat lailah. Pada suatu malam aku salat bersama Nabi, fa qumtu an yasari. Aku berdiri di samping kiri Nabi. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min ra'i fa ja'alani an yamini. Nabi tarik kepalaku dari belakang, katanya. Diputar aku ke kanan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah riwayat, fa akhadha bi yadi, dipegang tanganku. Berarti apa? Di dalam salat ini kalau sesuatu yang dibutuhkan boleh kita lakukan. Di kiri kita saatnya tidak beres dan orang faham semua ini. Mungkin dia lupa atau boleh ditarik sedikit. Di kanan kita pun seperti itu, boleh ditarik sedikit. Ini dia salat tempat posisi berdiri, diputar oleh Nabi dalam keadaan salat. Dari sebelah kiri diputar masuk ke sebelah kanan. Baik. Fi musnad, dari musnad, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepertiga terakhir malam. Aku salat di belakangnya. Fa akhadha bi yadi fajarrani faj'alani hidha'ahu atau hadza'ahu. Aku salat di belakang Nabi, Nabi ambil tanganku. Diberdirikanlah aku samping kanan sejajar. Ini juga diambil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu wa ta'ala di dalam Al-Umm. Tapi praktek yang ada pada kita Syafi'iyah sekarang apa? Mesti makmum belakangan. Ini sudah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai dengan sunnah, ya. Dan itu pula mazhab Syafi'i bahwa apabila satu imam dan satu makmum sejajar, tidak ke depan, tidak ke belakang. Baik. Kemudian masalah berikutnya, aina taqiful mar'ah minal imam? Di mana posisi wanita dari imamnya? Taqif khalfar rijal. Dia berdiri di belakang laki-laki. Berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi katakan sebaik-baik saf laki-laki yang paling depan, yang paling buruk yang paling belakang. Sebaik saf wanita paling belakang, yang paling buruk paling depan. Laki semakin dekat dengan wanita, jelek safnya. Wanita semakin dekat dengan laki-laki, jelek saunya. Baik. Wal murad, makna hadis ini adalah, ini kalau sholatnya bersama laki-laki. Tetapi kalau wanita itu sholatnya hanya sesama wanitanya saja, fahunna karrijal, dia seperti laki-laki. Yang paling baik, saf paling depan. Paling jelek, paling belakang. Kalau imamnya juga wanita. Ada dua. Baik. Masalah berikutnya, salatul munfarid khalfas saf. Bagaimana salatnya orang yang sendirian di belakang saf? Ada teknis, sebagian orang karena datang belakangan, tarik supaya ada temannya di belakang. Nah, bagaimana? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang seorang salat di belakang saf sendirian. dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Wabisah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang salat sendirian di belakang saf. Artinya saf pertama penuh, saf kedua penuh, saf ketiga penuh, terakhir sendiriannya. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi perintah dia untuk mengulangi salatnya. Kemudian dalam hadis yang lain, ketika kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat seorang yang salat sendirian, tidak bersama saf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu dia selesai. Begitu dia selesai salat, Nabi katakan, "Istaqbil salatak." Ulangi salatmu. Tidak sah salatnya seorang di belakang saf. Artinya tidak mengikuti saf orang. Ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang lapang. Artinya, ya, masih ada celah-celah. Tetap juga dia tidak mau, maunya salat di belakang sendirian. Itu baru seperti ini. Jika lo sudah tidak ada jalan sama sekali, terpaksa sudah salat di belakang, maka apa? Tidak mengapa baginya untuk salat sendiri sendirian. Ini dikatakan salatnya darurat dan hukumnya tetap sah. Syekh Abdul Aziz membahas memfatwakan, kalau beliau fatwanya bagaimana? Di saat dia sudah penuh semuanya, dia buka saf orang ini, dia berdiri di samping imam, katanya, untuk menghindari sholat di belakang saf. Tetapi wassohih, kalau tidak mampu, cukup dia sholat sendirian di belakang, tidak mengapa. Adapun untuk menarik orang satu, ini tidak ada hadis yang sahih, hadisnya dhaif. Bahkan ada beberapa mudaratnya. Apa mudaratnya? Pertama, akan mengganggu orang. Kemudian yang kedua, akan membuat saf itu kosong lagi. Nah, inilah dia para ikhwan kaum muslimin muslimah, beberapa hal yang bisa kita ambil pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat, karena hal yang seperti ini sering kita alami. Tidak menutup kemungkinan sering kita alami, maka perlu kita memiliki fikihnya, pemahaman yang benar dalam mensikapi masalah seperti ini. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Terlanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah walhamdulillah. Syukur alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.